Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama. Sebahagia mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Tinggalkan aku di dalam kesedihan. Thank you.

tiba.

Mengapa? mo sa mama lumalu. Lama-lama dua-dua manggut-manggu. Tanda-tanda, tanda-tanda, punya-punya suka. Tanda-tanda, tanda-tanda, punya-punya rasa. Sama malu-malu lama-lama. Sama-sama malu-malu, lama-lama.

pagi daripada sepi sendiri. Lebih baik menghibur hati. Ayo ayo joget sampai pagi. Ayo ayo joget sampai pagi.